Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Jazakumullah khairan pertama sekali untuk penganjur program pihak Fokus, pihak Masjid Jami' Paya Terubung dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang menjayakan kuliah ataupun daurah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini pertama kali saya menjejakkan kaki ke sini. Selama ni duk dengar je nama Masjid Paya Terubung, Masjid Paya Terubung. Alhamdulillah, hari ini berkesempatan menjejakkan kaki ke masjid ini dan juga bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan ahibbati fillah a'azzakumullah. Program kita ataupun kuliah kita pada pagi ini berkisar tentang buku. Buku yang ana tulis beberapa bulan yang lepas, yang kita dah pasarkan sejak bulan Jun tahun ini, yakni buku Pengubatan Islam Antara Fakta dan Auta, yang merupakan buku, kalau tak silap, buku yang ke-8 yang saya tulis dan saya karang, yang merupakan buku yang mengambil masa selama 4 bulan ditulis. Ia mengandungi bukan sahaja satu aspek dari segi perubatan ataupun perubatan Islam, tetapi ia merangkumi konsep dan juga prinsip keseluruhan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai pengubatan Islam. Pengubatan Islam, ada yang tanya ataupun ada yang beri komen, kenapa pengubatan bukan perubatan ataupun kenapa bukan rawatan? Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, istilah pengubatan saya pinjam daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah terma ataupun istilah yang digunakan oleh kementerian bagi membezakan ia dengan perubatan hospital ataupun perubatan moden yang kita ketahui. Amalan pengubatan Islam adalah istilah yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita inline with that. Kita pakai sahaja istilah yang pemerintah kita bagi, dan juga dengan harapan saya menggunakan tajuk ini agar satu masa kelak, insya-Allah, ia akan menjadi panduan dan juga rujukan bukan sahaja untuk orang awam tetapi juga untuk pemerintah, untuk kerajaan. Kenapa saya kata begitu? Sebab antara matlamat, sebab mengapa saya tulis buku ini, seperti yang kita boleh lihat dalam prakata, antaranya ialah terlalu banyak persoalan berkenaan dengan amalan ataupun praktis pengubatan Islam di Malaysia khasnya, dan juga di Nusantara ataupun di seluruh dunia amnya. Kena kita lihat amalan pengubatan Islam atau perubatan Islam ini ada di mana-mana. Bukan saja di Malaysia, tapi di Arab Saudi, di Yaman, di Jordan, di Indonesia, di China, di Great Britain, semua tempat ada sahaja pengamal perubatan Islam. Selagi mana ada komuniti Muslim, pasti akan ada pengamal. Baru-baru ini saya mendapat permintaan untuk ke Sri Lanka untuk membuat rawatan dan juga sekaligus memberi kursus, tapi belum lagi berlaku. Masih lagi dalam perbincangan. Tak tahu kenapa, mungkin di Sri Lanka tak ada kot. Mungkin di Sri Lanka tak ada ustaz-ustaz yang apa ni, berkecimpung dalam bidang ni. Allahu a'lam bisawab. Tetapi sejauh Sri Lanka, orang juga mencari-cari solusi bagi penyakit-penyakit misteri yang dihadapi oleh masyarakat. Dan buku ini saya tulis dalam beberapa bab, ada 6 bab semuanya. Bab yang pertama, saya letak sejarah ilmu perubatan. Sejarah ilmu perubatan daripada tamadun purba sampailah ke zaman kegemilangan Islam. Dan juga munculnya apa disebut sebagai tibbun nabawi, pengubatan kenabian yang bermula lebih kurang kurun ke-6 Hijriah. Ahibati fillah a'azakumullah. Kenapa saya letak bab pertama berisi dengan sejarah ilmu perubatan? Sebab ia sangat bersangkut paut dengan apa yang kita ada pada hari ini. Imma dari segi perubatan moden, wa imma dari segi perubatan complementary ataupun alternatif. Semua ada kaitan. Sebab kita mewarisi apa yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Okay? Dan buku ini, bagi siapa ada buku tersebut, kita boleh lihat, kita tengok sama-sama. Yang pertama sekali lah, pengertian istilah pengubatan Islam. Muka surat 14. Dari segi bahasa, pengubatan atau perawatan dalam bahasa Arab disebut at-tib. At-tib, daripadanya muncul istilah tabib. Tabib ni, orang nak kata tabib-tabib Cina kan, tabib-tabib Cina. Tabib ni istilah Arab. Istilah Arab bermaksud apa? Doktor. Doktor. Jadi dalam bahasa Arab dia sebut doktor, dia sebut tabib. Tapi kita kat Malaysia ni, kalau sebut tabib ni, tabib Cina. Kan? Kalau doktor, doktor. Tapi kalau Cina dia tak sebut doktor, dia sebut tabib. Tapi sebenarnya istilah tabib ini bermula daripada perkataan at-tib. At-tib ataupun tibbun. Menurut penyusun Lisanul Arab, Imam Bawa Masud, ilajul jism wa nafas. Ilajul jism wa nafs. Maksudnya perubatan jisim, badan yang berjisim, fizikal. Perubatan fizikal wa nafs. Nafs ini perubatan kerohanian, jiwa. Termasuklah psikologi, mental, emosi dan sebagainya. Manakala ilaj, perkataan ilaj daripada perkataan alaja, yang bergabung, jika digabungkan dengan perkataan al-marid, ia bermaksud alajal marid, iaitu membantu ataupun merawatnya. Ia membantu ataupun merawatnya. Alaja bermaksud bantuan ataupun rawatan. Sebab tu orang yang mengubat orang ni disebut sebagai mu'alij. Mu'alij, perawat. Kalau syekh-syekh Arab ataupun orang-orang Arab, dia akan tanya, antara mu'alij. Mu'alij maksudnya orang yang boleh merawat. Ataupun antara ar-raqi. Ar-raqi maksudnya orang yang boleh meruqyah, orang yang boleh menjampi. Manakala Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula mentakrifkan pengubatan sebagai perbuatan mengubati. Sebab itu saya guna istilah pengubatan. Bahkan di tempat kita, di markas kita di Putrajaya, Akademi Darul Tauhid, kita dah buat satu kursus sijil pengubatan Islam. Itu pun ada orang duk petikai, kenapa nama pengubatan? Sekali lagi dia duk gaduh, dia cuba berdebat dengan kita pasal istilah. Apa hal pula orang ni? Pengubatan, sebab Kamus Dewan guna pengubatan. Kamus Dewan Bahasa, kita bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia, kita gunalah kamus kita. Pengubatan maksudnya perbuatan mengubati. Itulah yang dilakukan oleh pengubat-pengubat ataupun perawat-perawat Islam ataupun alternatif. Dengan ini difahami bahawa pengubatan ialah satu usaha seseorang mengubati ataupun merawat sesuatu penyakit atau kecederaan yang dialami oleh sama ada dirinya sendiri ataupun orang lain. At-tibun nabawi pula, at-tibun nabawi, at-tib kita dah tahu dah, pengubatan an-nabawi maksudnya kenabian. Daripada perkataan nabi. An-nabi, nabi lah. Nabi. Nabawi sebab ia, kalau sahabat belajar bahasa Arab, sifat mausuf. At-tib adalah mausuf, an-nabawi sifat. Sifat kenabian ataupun perubatan itu bersifat kenabian. Yakni ia berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kaedah rawatan terhadap penyakit atau kecederaan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok muka surat yang ke-15. Definisi pengubatan ataupun rawatan Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian pengubatan ataupun bahagian rawatan tradisional dan komplementari tahun 2011. Mereka mentakrifkan pengubatan Islam sebagai satu ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani dan rohani oleh seorang Islam yang mahir dalam kaedah rawatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis atau amalan salafus salih. Masya Allah, Kementerian Kesihatan dia pakai istilah salafus salih. Ini peluang sebenarnya. Kita orang nak petikai kita ni bawa mana, kita manhaj salafus salih apa dia. Kementerian Kesihatan pun pakai istilah tu. Ini bukti dia. Amalan salafus salih. Ia diiktiraf oleh kerajaan. Kenapa kita nak takut? Kita nak sebarkan manhaj salaf. Kita sebutlah salafus salih. Dan ulama muktabar. Dan kesemuanya sekali atau kesemuanya sekali. Ini gabungan semuanya. Gabungan daripada Quran, hadis, amalan salafus salih dan juga fatwa-fatwa para ulama kita gabungkan semua sekali serta menggunakan kaedah-kaedah dan bahan-bahan yang dibenarkan oleh syarak. Ini bagi saya satu definisi yang sangat-sangat tepat bagi kita nak bagitahu ataupun kita nak menerangkan apa itu perubatan Islam. Inilah dia definisi yang terbaik setakat ini yang saya pernah jumpa. Baik. Sebab di Malaysia, tuan-tuan, kita ni ada akta ataupun kita ni ada undang-undang tentang pengubatan. Siapa-siapa yang terlibat dalam bidang ini, orang tak boleh panggil dia doktor. Dan dia tak boleh gelar diri doktor. Saya doktor, doktor Rukiah. Tak boleh. Ya. Dia akan boleh disaman, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ataupun dia buka pusat. Pusat rawatan, lepas tu dia namakan, tempat tu dia ambil signboard, dia gantung signboard, dia letak klinik rawatan Islam. Tak boleh. Istilah klinik, hospital, dispensary, poliklinik dan sebagainya hanya bagi perubatan moden sahaja. Istilah doktor, jururawat dan sebagainya itu pun juga eksklusif untuk rawatan moden sahaja. Dan perkara ini ada sejarah yang panjang. Rupa-rupanya dia ada sejarah yang panjang. Kenapa? Sebab saya kata begitu, dahulu, sebab itu saya letak bab ini, bab sejarah ilmu perubatan. Sebab kita faham flow, flow of the history ataupun aliran sejarah tu macam mana cerita dia. Kerana di awal-awal zaman ketamadunan manusia, perubatan fizikal ataupun perubatan yakni badan dan juga perubatan kerohanian tidak dipisahkan. Kita lihat tamadun Mesopotamia misalnya. Okay? Kita skip sikit. Kita lompat terus. Pergi perubatan zaman Mesopotamia, muka surat 16. Muka surat 16. Kita tengok muka surat, okey, muka surat 16, muka surat 18. Terus ke muka surat 18. Di tahu tak Mesopotamia ni apa dia? Sekarang ni wilayah itu ialah Iraq dan Iran. Ia merangkumi wilayah Iraq dan Iran. Itulah dia Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia, ahli sejarah mengatakan ia adalah tamadun terawal. Tamadun terawal maksudnya tamadun sebab teori orang-orang ahli sejarah ni, antropologi ni, dia kata zaman sebelum adanya tamadun, manusia ni hidup secara apa? Nomad. Duduk dalam gua, kan? Memburu, Okay. Lepas tu dah lama-lama-lama-lama mereka dah pandai bercucuk tanam. Dah pandai bercucuk tanam, mereka mula menetap. Daripada cucuk tanam itulah, daripada pertanian itulah, mereka akan mencari tempat yang ada air. Jadi tamadun-tamadun awal ni mereka bermula di tebing-tebing sungai. Termasuklah tamadun Mesopotamia, iaitu tanah di antara dua sungai, sungai apa? Furat dan sungai Tigris. Orang putih kata Euphrates, Furat, sungai Furat dan sungai Tigris. Inilah dia wilayah yang didirikan tamadun Mesopotamia. Dan di Mesir ada tamadun Mesir, didirikan di tebing sungai, sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Jadi tamadun Mesopotamia ini adalah dikatakan tamadun yang tertua. Dan Nabi Ibrahim AS, bapa segera Nabi, dia diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla di tamadun inilah. Di wilayah inilah dia mula-mula berdakwah. Eh? Zaman itu lagi lebih kurang 3, kalau kita boleh kata kira lebih kurang 5000 tahun yang lepas. Profesyen perubatan masa itu terdiri daripada dua kategori, yakni orang yang bekerja dalam bidang rawatan ni ada dua jenis, iaitu tukang sihir ataupun magis, magician. Nah, tukang sihir yang disebut sebagai asyipu ataupun asyipu. Dan yang kedua ialah doktor ataupun pengamal perubatan fizikal. Yang tahu macam mana nak rawat luka, tahu macam mana nak rawat demam, ini doktor yang fizikal. Yang disebut sebagai asu ataupun azu. Tukang sihir bekerja sama rapat dengan para doktor dalam proses rawatan dan pembedahan. Mereka membacakan jampi-jampi dan mentera-mentera. Di samping para doktor yang mahir menggunakan pisau-pisau pembedahan yang dibuat daripada gangsa. Sejak zaman itu lagi sebenarnya dah ada operation, dah ada pembedahan. Ahli sejarah, arkeologi dan sebagainya, mereka menjumpai bahan-bahan ataupun alat-alat pembedahan, termasuklah pisau ataupun lancet dan macam-macam lagi. Sezaman itu orang dah mula membedah manusia. Jadi pembedahan ini bukan benda baru. Ya. Yeah? Nanti kita akan lihat contohnya dalam tamadun Mesir, orang dah pandai berbekam. Ni kawan kita ni ada dua tanda bekam kat atas ni. Itu bekam. Bekam ni antara amalan tertua sejak tamadun Mesir lagi. Jadi dia bukanlah dimulakan oleh Islam. Cumanya Nabi SAW dia mentakkidkan, yakni dia mengkonfirmkan manfaat bekam. Ya. Yang dimulai sebenarnya daripada zaman dulu lagi. Sejak zaman Mesir lagi. Mereka memanjakan jampi dan mentera. Jadi doktor buat pembedahan ataupun merawat penyakit, ataupun luka, kecederaan dan sebagainya. Bomoh ataupun tukang sihir pula memanjakan mentera ataupun jampi. Jadi perubatan pada zaman dahulu tidak memisahkan antara sains dan agama. Tidak dipisahkan. Dan kita lihat semua tamadun pun begitu. Tamadun Cina, tamadun Hindu dan sebagainya. Perubatan fizikal dengan keagamaan tidak dipisahkan. Cuma sejak zaman Renaissance, Renaissance ni zaman Voltaire, zaman Michelangelo, Leonardo da Vinci dan sebagainya, maka di situ mulanya pemisahan antara sains dan agama. Sains dan agama. Jadi sampailah zaman sekarang. Jadi perubatan yang ada di hospital kita, Hospital Pulau Pinang, HUKL dan sebagainya, disebut sebagai perubatan alopati. Perubatan alopati. Alopati apa dia? Alopati maksudnya ubat-ubatan yang digunakan mempunyai adverse effect ataupun kesan yang berlawanan dengan penyakit. Kalau orang sakit demam, demam panas, maka ubat yang digunakan boleh menurunkan kepanasan ataupun demam panas tersebut. Kalau orang itu dia sakit kaki, maka ubat digunakan boleh menghilangkan rasa sakit pada kaki tersebut. Ini maksudnya rawatan alopati. Keterbalikan daripada alopati ialah apa yang disebut sebagai ataupun yang dikenali sebagai homeopati. Homeopati ini dia berlawanan dengan alopati. Homeopati pula ialah konsep perubatan. Apa yang menyebabkan penyakit tersebut, maka itulah juga penawarnya. Itu dia. Ha. Contoh, kalau orang tu terkena gigitan ular, maka ubatnya ialah bisa ular itu sendiri. Ini kaedah ataupun approach homeopati. Yang mana bagi saya, kawan orang tanya, ustaz, dari macam mana pendapat ustaz? Homeopati ni islamik ataupun alopati yang islamik? Saya kata dua-dua pun islamik. Pendapat saya lah, dua-dua pun islamik. Nanti kita akan tengok, insyaAllah. Dalam buku ni saya ada bagi sedikit penerangan tentang apa itu konsep ataupun kita kata world view, pandangan Islam tentang perubatan itu sendiri. Baik. Apa pula mantra ataupun jampi yang dibacakan? Kita tengok muka surat 18. Ini contoh salah satu jampi mantra yang dibacakan pada zaman tersebut. Demam telah menghembus kepada manusia seperti mana angin yang bertiup. Ia telah merosakkan manusia dan merendahkan keangkuhannya. Mulut yang ia punyai telah bertukar menjadi hempedu, maka kelembapan di dalamnya tidak terasa kemanisannya. Ambillah budak kecil berkulit putih dari Tammuz, rebahkan dia menghadap orang yang sakit ini dan ambillah jantungnya dan letaklah ia di tangan lelaki ini. Serulah dewa-dewa yang agung, yang roh jahat, syaitan yang jahat, hantu yang jahat, syaitan tukang sihir, jembalang, demam, penyakit-penyakit yang berat yang ada dalam tubuh lelaki ini, semoga ia dikeluarkan dan pergi dari rumah ini. Wahai roh jahat, wahai syaitan jahat, wahai hantu jahat, syaitan tukang sihir, wahai hantu-hantu, wahai penyakit dalam hati. Oh sakit kepala, oh sakit kepala, oh sakit kepala. Oh wabak, oh demam yang menyakitkan. Demi langit dan bumi, moga engkau dinyahkan. Ha, ini contoh. Tapi P. Ramli je tambah, cekuk-cekuk ah, cekuk-cekuk ih. Okay, kan? Ini semua jampi-jampi serapah yang digunakan pada zaman tersebut. Kita lihat, ada unsur apa? Unsur syirik. Dah memanglah, mereka memang menyembah. Menyembah dewa-dewa pun. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, apa dia buat? Patung-patung yang disembah oleh kaum dia, dia pergi musnahkan, kan? Dia ambil tukul yang besar, dia pergi pecahkan semua patung-patung tu. Memang mereka agama yang menyembah berhala. Dan sebab itulah, asal usul jampi mantra adalah bersifat syirik. Adalah bersifat syirik. Sebab itu dalam Islam, ruqyah ataupun jampi. Sebab ruqyah ni, apa maksud ruqyah? Mungkin orang dah biasa dengar perkataan ruqyah. Dari segi bahasa, ruqyah ni bermaksud al-auzah. Al-auzah ialah doa yang dibacakan untuk memohon perlindungan. Ia sejenis doa. Lepas tu para ulama kita mengatakan ar-ruqyah ya ad-doa. Doa adalah ruqyah. Cuma beza doa dengan ruqyah dengan doa jenis yang lain. Ruqyah ini spesifik minta protection. Itu dia. Doa yang bersifat minta protection ialah ruqyah. Termasuklah doa-doa yang kita tahu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu juga ruqyah. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga ruqyah. Ya, apa-apa yang bersifat ta'wiz ataupun ta'awuz, isti'azah pada Allah adalah ruqyah. Apa saja yang bersifat minta kesembuhan adalah ruqyah. Berbeza dengan, sebab doa ni macam-macam. Ada doa yang bersifat istighfar. Betul tak? Rabbighfirli ataupun astaghfirullah. Ya, ada doa yang bersifat isti'anah, kan? Ada doa yang bersifat istighatsah. Ada doa yang bersifat apa dia? Ruqyah. Al-Uzzah ataupun meminta perlindungan. Sebab ia sama dengan isti'azah. Okey, itu tentang tamadun Mesopotamia. Kita lihat bahawa di awal-awal zaman ketamadunan lagi, manusia sudah menggunakan jampi serapah yang digabungkan dengan perubatan fizikal. Cuma kita hari ini tak ada lah. Kalau doktor-doktor yang belajar medik, yang belajar medicine di mana-mana universiti, buku-buku teks mereka tak adalah ajar jampi-jampi. Dan subjek tentang roh pun tak ada. Tak ada subjek tentang roh. Mereka tak belajar tentang roh. Mereka tak belajar tentang jin dan syaitan. Sebab itu doktor-doktor tak boleh explain. Sebab mereka dah train, mereka dah dilatih dalam bidang perubatan moden yang sekular. Yang sekular. Jadi tidak ada istilah, oh, orang ni kena rasuk, orang ni kena santau, orang ni kena guna-guna, kena buatan orang. Dia tak ada istilah tu. Tapi doktor yang Muslim ataupun doktor yang religious, yang bukan atheist, yang bukan, walaupun dia belajar bidang sekular, tapi dia sendiri pemikiran dia bukan sekular. Dia sama ada dia Muslim ataupun dia seorang Kristian ataupun seorang Hindu yang percaya pada agama, mereka yakin tentang benda-benda ni. Mereka tahu. Dan mereka kata, ustaz, patient saya ni saya rasa bukan masalah fizikal, ustaz, tolong bantu dia. Kan ada juga doktor-doktor yang bagi kita yang bagi kita passion. Ha? Ada. Kita I don't know kan. Saya dah check, memang tak ada apa-apa masalah. Mungkin ustaz boleh tolong. Ya, kadang-kadang macam tu. Jadi mereka percaya kepada rasukan dan sebagainya. Kalau dia seorang doktor yang ada kepercayaan pada agama. Tetapi secara umum doktor-doktor ini tidak dilatih dalam bidang kerohanian. Saya pernah sebut pada sahabat saya yang yang bertugas sebagai doktor di sebuah ni apa nama hospital pakar. Dia pakar kanak-kanak pediatrician. Saya kata entah belajar lah ruqyah sekali. Apa tu? Sibuklah. Aku sibuk. Mereka tak dan nak belajar ruqyah-ruqyah ni sebab kerja yang ada pun dah cukup sibuk kan. Nak belajar ruqyah pula nak apa ni. Jadi banyak-banyak kerja. Jadi nak tak nak kena ada juga golongan yang terlibat dalam bidang ini, bidang rawatan Islam ni kena ada juga. Harus ada. Lebih-lebih lagi golongan yang merawat menggunakan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah yang sebetulnya. Antara sebab saya tulis buku ini juga kerana wujudnya golongan-golongan yang dilabelkan ataupun melabel diri mereka sebagai perawat Islam. Perawat Islam ataupun mereka buka pusat-pusat rawatan Islam. Dan antara juga punca kenapa saya tulis adalah berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh Dr. Khadir Ahmad daripada UM, Universiti Malaya, Jabatan Quran dan Sunnah, tahun 2014. Dia buat satu kajian tentang kaedah rawatan yang digunakan di pusat-pusat rawatan Islam di seluruh Malaysia. Jadi sampel dia adalah 70. Bukan sikit, 70 pusat rawatan Islam ataupun rawatan alternatif yang didirikan oleh orang Islam di seluruh Malaysia, di Selangor, di Kuala Lumpur, di Pahang dan sebagainya. Dan dia menyenaraikan 20 kaedah yang digunakan di pusat-pusat rawatan ini. 20 kaedah. Iaitulah dalam bab yang kelima yang saya huraikan, yang saya kupas satu persatu kaedah tersebut. Yang mana ada antara kaedah tersebut yang tidak syar'i. Contohnya menggunakan jampi serapah yang tidak syar'i, menggunakan khidmat jin, menggunakan sihir untuk melawan sihir dan lain-lain lagi. Tapi golongan ini menamakan tempat mereka pusat rawatan Islam. So macam mana masyarakat tak keliru, tuan-tuan? Macam mana masyarakat tak keliru? Sebab itu saya rasa tergerak hati saya nak tulis buku ni. Saya nak bagi tahu kaedah-kaedah ini ada yang tidak syar'i. Jadi kena avoid, kena hindarkan diri daripada tempat-tempat ini sebab boleh jadi ada antara mereka ini sebenarnya bomoh, kahin. Golongan kahin ataupun kohan ataupun arraf, tukang ramah, tukang tilik, tukang sihir. Yang mana Nabi SAW memberikan amaran man atal kuhan ataupun man atal kuhan, siapa-siapa yang datang kepada kuhan ataupun bomoh walaupun dia tidak percaya pada bomoh tersebut, la yuqbala, apa, tidak diterima solatnya selama 40 hari. 40 hari tak terima solat, tuan-tuan. Naya, memang naya lah. 40 hari tak terima solat walaupun tak percaya. Sebab itu bahaya kita membaca ataupun kita bertanya pada orang yang mengaku dirinya sebagai tukang ramal, tukang tilik, ataupun kita baca horoskop. Alah, saja-saja dia baca horoskop ni bukan percaya pun. Itu pun termasuk. Sebab orang yang tukang buat, yang menulis horoskop-horoskop tu ialah tukang ramal. Jadi bila kita membaca informasi dia dengan harapan kita nak tahu, saya nak tahu je kan, bukan nak percaya pun, itu juga dikira sebagai mendatangi bomoh. Mendatangi bomoh. Bagaimana pula kalau dia percaya? Kalau dia percaya, Nabi SAW kata, mafhumnya, maka dia tidak mempercayai apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maksudnya dia tidak beriman. Jatuh kafir. Ini yang berlaku. Jadi kita nak kena remind, kena ingatkan pada masyarakat tentang perkara ini. Sebab ia sangat penting, ia menyangkut akidah. Kenapa bidang ini penting? Bidang rawatan Islam ni penting untuk dipelajari, penting untuk kita buat daurah lagu ni, penting untuk kita baca. Kenapa? Sebab ia menyangkut akidah. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian, Allahu a'lam, setakat yang saya tahu, di Malaysia, di Nusantara ini, di Indonesia, di Malaysia, Brunei dan sebagainya, insyaAllah mana-mana orang mengaku dirinya Islam, Muslim, kalau kita suruh dia sembah berhala, dia takkan sembah berhala. Kalau orang paksa dia sembah patung apa ni, patung apa-apalah, dia takkan sembah. Dia tahu ini haram, ini syirik, dia tahu. Ataupun kita suruh dia tukar agama, oi pantang betul nenek kan. Tetapi kalau kita suruh dia pergi kubur, ini kubur ni keramat kan, ini wali Allah ni dalam ni, kita berdoa kat sini insyaAllah makbul doa, dia pergi tak? Dia akan pergi. Dan subjek tentang keramat ni pun ada dalam buku ni. Saya dah sebut tentang amalan pengubatan Melayu. Saya masukkan bab ini sebab apa? Ia bersangkut paut. Bagi kita di alam Melayu, kita di Malaysia, kita di budaya Nusantara, yang mana benda ini masih lagi ada dalam masyarakat. Kita lihat pula perubatan zaman Mesir kuno. Mesir kuno ni banyak. Sebenarnya Mesir kuno ni, Mesir, nama pun, walaupun nama dia kuno, tetapi sebenarnya dari segi perubatan mereka ni advance. Sebab itu mereka boleh, apa dia, mereka boleh mengawet mumia, mami kan? Kalau di Penang ni mami lain kan maksud dia. Kalau di mami lah, orang bahasa orang putih lah, mami, mumia, ini mayat yang diawetkan. Dan bayangkan bagaimana advance mereka. Mereka boleh mengeluarkan, sebab apa? Nak buat mumia ni, dia tak boleh orang tu lepas mati terus bungkus kan, tak boleh. Dia kena keluarkan organ dalaman dulu. Semua organ dalam ni dia kena, dia macam ni lah, macam apa, macam kita apa, kita siang ikan kan, kita keluarkan perut ikan semua tu. Dia macam tu. Cuma mereka tak potong badan. Itu yang hebat. Macam mana mereka buat tu, Allahu alam. Dia ada alat-alat yang special. Macam otak ni, dia akan keluarkan, tapi dia takkan pecahkan tengkorak. Mereka keluarkan otak ni guna hidung. Lubang hidung ni tak tahu macam mana dia buat, dia tarik keluar. Otak ni semua keluar. Dan semua organ dalaman ni mereka akan simpan dalam tempayan, dalam balang. Dan diawetkan juga. Organ ni diawetkan juga, dan kemudian mayat yang dah kosong tu mereka akan jemur di padang pasir atau macam mana. Dia punya proses dia rumit juga kan? Tapi ini antara teknologi yang ada pada zaman mereka. Dan kita tengok muka surat yang ke-20, sumber-sumber pengetahuan tentang peringkat yang pertama tu, sumber-sumber pengetahuan tentang perubatan Mesir purba boleh dijumpai dalam pelbagai koleksi papyri ataupun papyri. Papyri ni kertas papyrus. Dia zaman dulu dia tak ada kertas macam kita sekarang. Zaman dulu kertas, tamadun Mesir dikatakan tamadun pertama yang mencipta kertas daripada daun papyrus. Papyri ni maksudnya jamak bagi perkataan papyrus. Kertas-kertas daripada daun papyrus yang berkaitan dengan agama dan falsafah, sains, seni, astrologi, alopati, homeopati. Nampak tak? Alopati, homeopati dah ada zaman tu. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kita tengok homeopati ni kaedah baru. Tak, dia bukan kaedah baru. Dia kaedah purba. Sejak zaman dulu lagi manusia ni dah mencari penawar dan ubat-ubatan bagi segala penyakit. Boleh baca lah buku ni. Kalau nak sebut semua sekali, baik tak payah beli kan. Saya cerita semua. Boleh baca sendiri, dia sejarah dia panjang. Okey. Penduduk Mesir yang tinggal di tebingan sungai Nil mempercayai, nampak, okay, yang ini penting, mereka percaya bahawa penyakit-penyakit datang daripada roh-roh yang jahat yang masuk ke dalam badan manusia melalui bukaan tubuh seperti mulut, telinga dan hidung, dan roh-roh tersebut makan bahan-bahan penting dalam tubuh manusia. Tuan-tuan, kepercayaan ini masih ada sampai sekarang ke tak? Sampai sekarang masih ada. Sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Anak demam panas sikit, hantu kan? Kena buat tahu orang. Aha. Sakit sikit kena buat orang. Bukan semua penyakit kena buat orang, ataupun bukan semua penyakit disebabkan oleh jin. Ada penyakit yang betul kita kata disebabkan oleh gangguan jin, tetapi juga ada penyakit yang tidak daripada gangguan jin, bersifat fizikal semata-mata. Dan kita sebagai Muslim, kita percaya bahawa penyakit dan penawar datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha anzala ad-da' wad-dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa' fatadawaw wa la tadawaw biharam. Nabi SAW kata sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ad-da' penyakit dan juga penawarnya, dan dia menjadikan ataupun menciptakan bagi setiap penyakit penawarnya tersendiri. Maka Nabi kata fatadawaw, maka berubatlah dan jangan berubat dengan yang haram. Ini hadis yang sangat jelas yang menyuruh kita supaya berubat. Cuma dilarang ialah ubat-ubatan yang haram. Yang haram tak boleh. Berubat dengan arak, berubat dengan bangkai ataupun dengan khinzir dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Tetapi secara umumnya kita percaya sebagai Muslim semua penyakit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam satu hadis yang lain, mafhumnya Nabi kata tidak ada wabak, la wabak, tidak ada wabak. Yani tidak ada wabak penyakit yang menular sendiri, tidak ada. Bahkan untuk pengetahuan kita, orang kata kalau wabak penyakit ni disebabkan oleh bakteria ataupun virus, yang mana sebenarnya Allahu a'lam bishawab, ini setakat pembacaan saya lah, sebenarnya ini masih lagi di peringkat teori. Masih lagi di peringkat teori. Contoh teori, teori bakteria dia panggil, teori bakteria. Yakni pengkaji ataupun saintis, doktor-doktor, mereka mengkaji kenapa boleh merebaknya wabak penyakit. Contohnya HIV ataupun malaria, denggi dan sebagainya. Mereka kata apa? Virus ataupun bakteria. Ini sebenarnya masih di peringkat teori. Tidak dapat dibuktikan secara sahih lagi. Jadi tetap Islam number one. Maksudnya Islam dah beritahu awal. Nabi SAW dah katakan la wabak, tidak ada wabak yang menular dengan sendiri. Yang ini bakteria, kalau betul pun bakteria yang menyebabkan, dia tidak menular dengan sendiri. Tetapi Allah Ta'ala yang pilih siapa yang akan terkena wabak tersebut. Cuma dalam hadis yang lain, Nabi larang juga kita pergi ke negeri yang ada wabak. Nabi larang juga kita pergi ke negeri yang ada wabak, dan jangan keluar daripada negeri yang sudah terkena wabak. Nanti kita tengok insyaAllah. Baik, dalam melawan penyakit ini, orang-orang Mesir juga dia ada bomoh-bomoh, tukang-tukang sihir, dan juga dalam masa sama mereka juga ada doktor-doktor perubatan. Okay? Tengok muka surat 20 tu. Biasanya untuk melawan roh-roh ini, perawat akan membacakan jampi mantra dan menyapu susu ibu yang ada anak lelaki ke bahagian tubuh pesakit tersebut. Apa signifikan dia? Sebab mereka percaya ia adalah berdasarkan legenda seorang dewi yang bernama Isis. Bukan Isis Daesh tu, Isis. Isis dewi, nama satu dewa. Dewa ataupun dewi, kepercayaan mereka. Dia akan menyeru dewi Isis sambil membacakan mantra yang kononnya pernah dibacakan oleh dewi tersebut terhadap anaknya Horus untuk menyelamatkannya daripada terbakar, yang berbunyi, ada air di dalam mulutku dan sungai Nil di antara kedua-dua kakiku. Aku datang untuk memadam api ini. Ini adalah jampi serapah yang digunakan oleh mereka. Nanti saat lagi kita tengok jampi serapah orang Melayu. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya masa saya tulis buku ni, saya sendiri juga banyak belajar. Saya mengaku, saya juga sendiri banyak belajar. Especially terutamanya dalam bidang pengubatan orang Melayu. Memang sepanjang saya menulis buku ni, saya membaca kan. Kita banyak membaca. Saya banyak membaca bahan-bahan. Saya tercenganglah. Tercengang. Dahsyat. Dahsyat dia punya, orang kata orang Melayu punya magic ni dahsyat. Sebab apa? Dia mewarisi kesemua tamadun ni punya khurafat. Mesopotamia dia ambil, Greek dia ambil, Hindu punya dia ambil, Cina punya dia ambil, dia gabung sekali. Arab punya dia ambil, Islam punya dia ambil. Masya Allah, memang rojak pasang buak. Betul, subhanallah. Saya sendiri banyak belajar. Jadi saya rasa kenalah, kena tulis juga buku ni ataupun kena juga ceramah, kena juga mengajar tentang ni, sebab ia melibatkan akidah. Ia sangat melibatkan akidah. Dan zaman sekarang pun, hatta zaman teknologi sekarang pun, orang masih lagi mengamalkan sihir. Ilmu-ilmu hitam ni masih laku sampai sekarang. Contohnya Facebook, media-media sosial kan, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, boleh menjadi sarana ataupun boleh menjadi channel untuk tukang-tukang sihir menyampaikan sihir mereka, ataupun boleh digunakan, disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang hasad, yang benci pada kita untuk menyakiti kita. Saya nak cerita satu pengalaman saya beberapa tahun lepas. Ada seorang makcik ni yang saya kenal. Pada awalnya saya kenal makcik ni sebab dia nak saya tolong bantu rawat anak dia. Kemudian beberapa lama kemudian dia hubungi saya semua. Dia kata, "Ustaz, tolong datang ke rumah saya sekarang." Saya kata, "Kenapa?" "Ada benda nak tunjuk ni, ada orang bagi saya sesuatu. Tapi saya tak berani nak buka." Baiklah, saya pun pergi rumah dia. Dan dia kata, ditunjukkan pada saya satu mushaf Al-Quran. Satu mushaf Al-Quran. Saya kata, "Ada apa dengan Quran ni?" Dia kata, "Ada orang yang saya kenal tadi, dia mai rumah. Dan dia bagi saya mushaf ni, dan tiba-tiba dia kata, awak ambil mushaf ni, tolong baca sampai habis. Khatamkan khatamkan mushaf ni sampai habis." Tadi dia pelik kata, asal tiba-tiba ni bagi Quran, lepas tu dia suruh baca khatam sampai habis. Lepas tu dia buka, dalam tu ada satu lipatan daun. Ada satu lipatan daun ataupun dia macam ada benda yang dilipat kemudian dibungkus dengan daun. Daun apa saya tak ingat. Dia macam daun pandan atau daun apa dah. Jadi dia tunjuk pada saya dan saya tengok daun tu dan dia kata, "Yang ni saya tak pasti apa. Saya takut nak buka." Jadi saya pun buka. Saya buka dalam tu ada kertas, kemudian dalam kertas tu pula ada gambar. Gambar seorang lelaki yang mana saya percaya diambil daripada internet. Kemudian di print out. Dan saya kata, "Ini cubaan sihir. Ini cubaan sihir. Tapi apa kena mengena dengan Quran? Apa kena mengena dengan baca mushaf Quran tu sampai habis? Ini sebenarnya cuma adalah camouflage yang digunakan oleh jin ataupun syaitan untuk menipu manusia. Sebab tujuan membaca Quran itu tadi bukan untuk taqarrub ilallah, bukan untuk ibadat pada Allah, tetapi untuk sihir." Saya kata, "Tuan-tuan, orang boleh buat sihir menggunakan ayat Quran. Ayat Quran boleh digunakan untuk membuat sihir. Nanti kita cerita insya-Allah." Okey. Dia panjang ceritalah di sini. Tapi dalam buku ni, minta maaf, kadang-kadang ada banyak istilah-istilah perubatan yang digunakan. Kalau tak faham tu minta maaf lah. Tapi saya cuba sebaik mungkin untuk bagi definisi ataupun makna dia. Okey. Muka surat 21. Sejarah perubatan Mesir kuno bermula dengan Thoth ataupun Dewa Iblis. Dewa Iblis, nama pun dah dekat-dekat dengan Iblis. Yang kononnya merupakan maha guru yang mencipta ilmu menulis nombor ukuran dan masa. Subhanallah. Semua ilmu Allah Ta'ala yang turunkan. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Kita percaya Allah Ta'ala yang memberi kita, yang mengajarkan manusia semua ilmu. Wa'allama Adam al-asma', kami yang mengajarkan Adam semua nama-nama benda. Ia kemudiannya dikenali sebagai nama Dewa Hermes. Dewa Hermes yang kononnya, saya sebut kononnya, dalam rujukan asal, buku asal yang saya rujuk ni, dia tak sebut konon lah. Kan? Sekiranya kata konon. Sebab akidah, tuan-tuan. Kalau saya tulis, ia kemudiannya dikenali dengan nama Dewa Hermes yang merupakan pengasas. Dia lain macam sikit bunyi kan. Kata kononnya adalah pengasas ilmu alkimia. Tahu ilmu alkimia, tuan-tuan? Ilmu alkimia ni adalah nenek moyang kepada ilmu kimia. Chemistry. Nama dia alkemi. Daripada bahasa Arab. Alkemi. Alkemi ni adalah nenek moyang kepada ilmu kimia. Yang pada hari ini kita belajar kimia kan. Siapa-siapa yang belajar chemical engineering semua ni dia tahu. Ilmu alkimia ni sebenarnya adalah ilmu untuk mencipta emas daripada logam yang lain. Orang berusaha untuk mencipta emas sebab emas kan berharga kan. Sampai sekarang pun emas ni berharga sampai sekarang. Tapi daripada logam yang lain, dia nak test lah besi biasa tukar jadi emas. Ini ilmu yang mereka belajar. Astrologi. Astrologi bukan astronomi. Astrologi, istilah astrologi ni ialah ilmu nujum. Astronomi ilmu bintang, ilmu falak. Ha, jangan confuse eh. Astrologi ilmu nujum atau ilmu ramalan, ramalan bintang. Astronomi ilmu ilmu falak yang kita dok orang cerap-cerap apa ni, cerap anak bulan macam tu, itu ilmu astronomi. Itu tak ada masalah. No problem. Tapi astrologi bermasalah. Astrologi ialah ilmu meramal menggunakan panduan bintang. Kalau astro, itu stesen TV. Astro ni maksudnya angkasa. Cuma astrologi ia adalah ramalan bintang, ramalan horoskop. Okay. Prinsip sejagat tentang alam semula jadi, aturan objek-objek langit, perubatan dan lain-lain ilmu yang berkaitan. Keseluruhan sistem perubatan Mesir kuno berpaksi di atas satu individu yang menjadi asasnya, iaitu Imhotep. Imhotep ni, tuan-tuan, dijadikan sebagai dewa. Dan di orang-orang Yunani, orang Greek menggelarnya sebagai Asclepios. Nama di Greek, nama Asclepios. Di Mesir, namanya Imhotep. Baik, saya cerita. Ini adalah benda yang kita kena take note. Kita kena ambil ibrah. Imhotep ataupun Asclepios ni asalnya seorang lelaki yang hidup pada zaman maharaja ataupun zaman Firaun Petah. Nama Firaun tu Petah nama dia. Dia adalah seorang arkitek, dia seorang doktor, dia seorang jurutera yang hebat zaman dia. Dialah yang menjadi penasihat raja. Kemudian disebabkan kehebatan dia, kehebatan ilmu dia, jasa dia, sumbangan dia pada negara, lepas dia mati, orang angkat dia sebagai dewa. Sebab itu dalam Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bagi kita amaran. Jangan puja ataupun jangan angkat aku melebihi apa yang sepatutnya. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat Isa Al-Masih sehingga ke tahap menjadi anak Tuhan. Nampak tak kesamaan, persamaan benda ni? Ini trend, tuan-tuan. Trending ataupun benda yang menjadi trend dalam masyarakat daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Sebab itu dalam Islam kita tak dibenarkan untuk apa? Untuk mendewa-dewakan seseorang tokoh. Kita tak boleh bina kubur dia, bina kubah ataupun bina bangunan atas kubur orang. Tak boleh letak gambar dia dan dilarang sama sekali dalam Islam. Kita tahu sejarah sembah berhala. Penyembahan berhala punya sejarah bermula pada zaman siapa? Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh. Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia kata antara Adam dan Nuh ada 10 kurun. 10 kurun bermaksud 1000 tahun. Yang mana tidak ada manusia yang menyembah berhala. Qabil, anak Nabi Adam, dosa dia dosa apa? Membunuh. Bukan syirik. Manusia ada yang membunuh, mencuri, merompak, berzina, itu biasa. Memang ada 1000 tahun tu, tapi menyembah berhala syirik ni tak ada lagi. Walaupun dia berzina dia masih muwahhid, mentauhidkan Allah. Walaupun dia membunuh dia muwahhid, dia mengesakan Allah. Sampailah pada zaman di mana adanya 5 orang soleh yang mati. Wat, Su'a', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini nama mereka, 5 orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Nuh. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu dan jangan kamu tinggalkan Wad, Su'a', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Yang mana asalnya mereka ini adalah orang soleh, orang yang hebat, ustaz-ustaz yang hebat zaman mereka, syekh-syekh yang hebat. Bila mereka meninggal, masyarakat sedih, rindu, dan iblis laknatullah dia datang, dia ambil kesempatan dan dia sebarkan ideologi bahawa kalau kamu rindu pada orang ni, apa kata kamu buat gambar. Kamu lukis gambar mereka ataupun kamu buat patung mereka, buat tugu, buat tugu negara, kan, untuk memperingati sumbangan mereka, untuk menjadi motivasi supaya generasi akan datang tidak akan melupakan mereka. Tu dia. Setiap kali kamu tengok gambar ataupun patung mereka, kamu rasa termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Dengar familiar tak? Apa ni, laungan macam ni, kan, ataupun slogan macam ni. Kemudian setelah zaman berlalu, iblis datang lagi, dia kata, kamu tahu tak, nenek moyang kamu dulu buat patung ni bukan untuk semata-mata kenangan-kenangan, tapi sebenarnya inilah Tuhan-Tuhan mereka yang memberi rezeki bagi mereka, yang memberikan mereka perlindungan. Jadi bermulalah agama pagan, agama menyembah nyembah berhala. Sama juga yang berlaku pada Imhotep. Imhotep ni seorang lelaki biasa. Dia ada sumbangan. Dia bagi sumbangan dalam bidang perubatan. Dia ada sumbangan dalam bidang arkitektur dan sebagainya. Dan selepas dia mati, dia diangkat menjadi dewa. Okay. Begitu juga dengan lain-lain. Ada syekh mati je terus. Dia dah diangkat makam yang lebih tinggi. Dia sekarang bersama dengan para wali kutub. Dia dah menjadi Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ni, tahu, pernah dengar tak Rijalul Ghaib? Yang ni wali kutub. Pernah dengar istilah ni, wali kutub? Yang ni orang-orang yang berada di alam ghaib, di kalangan wali-wali Allah kononnya, yang mana mereka ini boleh mempengaruhi apa dia, hal ehwal dunia. So kita boleh minta tolong dengan dia orang ni. Al-Ghausul A'zam, Al-Ghausul A'zam ataupun pertolongan yang hebat, yang agung. Antaranya nama-nama yang biasa disebut ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Al-Jailani. Sebab itu dalam Islam, kita tidak dibenarkan untuk bertawassul dengan orang yang sudah mati. Sebab apa? Orang Mesir purba sampai zaman Greek purba, sebab zaman Greek ni dia lebih lambat daripada Mesir. Mereka bila sakit bertawassul dengan Imhotep. Mereka bina satu kuil dekat Greek. Mereka bina satu kuil yang didedikasikan untuk Imhotep ataupun Asclepios ni. Dan siapa-siapa yang sakit, yang ada hajat nak berubat dan sebagainya, akan duduk dekat kuil ni, akan tidur dekat kuil ni. Dan dalam kuil ini mereka akan menyeru, berdoa pada Imhotep ni. Dan pada malamnya mereka tidur, akan ada datang lembaga yang datang mengajar macam mana nak rawat penyakit-penyakit mereka. Ini semua kerja syaitan. Syaitan, jin, yang menipu daya manusia, yang menjadikan manusia semakin semakin sesat, semakin syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu kita tak boleh percaya pada apa? Tak boleh percaya pada konsep Rijalul Ghaib. Tidak boleh tawassul pada orang mati. Dan tidak boleh percaya pada mimpi semata-mata. Benda pasal mimpi ni, tuan-tuan, sampai sekarang, sampai hari ini, orang percaya. Orang tanya, ustaz, saya mimpi lah. Saya pernah mimpi ada orang datang pada saya, dia ajar saya benda, ajar saya ilmu. Kan? Macam mana ni? Boleh percaya ke tidak? Saya kata, buat apa nak percaya? Kenapa kita nak percaya benda dalam mimpi? Sebab benda dalam mimpi ni boleh jadi mainan tidur. Boleh jadi syaitan. Ya. Kalau apa dia ajar dalam mimpi tersebut benda yang baik, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang diajar itu tidak didapati dalam Quran dan Sunnah ataupun tidak diketahui kesahihannya, jadi kenapa kita nak percaya? Okay, kita pergi kepada perubatan tradisional Cina pula. Di China ni, okay, kita potong sikit lah, potong. Okay. Muka surat 26. Perubatan Cina adalah perubatan yang holistik, yang merangkumi sistem pengubatan yang menganggap keseluruhan tubuh fizikal dan rohani adalah satu. Seorang tokoh yang bernama Sheng Nong dianggap sebagai bapa perubatan Cina. Dia juga digelar sebagai dewa petani ataupun maharaja merah. Dewa lagi. Nampak tak? Ghulu. Ini namanya ghulu. Ghulu dalam menyanjung ataupun memuja seseorang tokoh. Sebab tu kita dengan Nabi SAW pun kita disuruh apa? Nabi suruh kata apa? Katakanlah bahawa aku adalah Abdullah, hamba Allah wa Rasuluh, dan Rasulnya. Aku adalah hamba Allah, abduhu wa Rasuluh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Ini ditekankan oleh Nabi SAW. Nabi tak suruh kita berhari raya di kubur dia sebagaimana orang Nasrani berhari raya di kubur, di kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur saint. Orang sebut nama saint-saint ni kan, Saint Paul, Saint John, Saint Columbus dan sebagainya. Saint-saint ni adalah dalam, kalau dalam Islam, wali lah. Saint ni maksudnya wali. Faham tak? Jadi sama macam Nasrani, apa yang dibuat oleh orang-orang yang percaya pada keramat wali-wali sama dengan orang Kristian yang percaya pada saint. Sebab itu dalam agama Kristian, kadang-kadang mereka berdoa, mereka bukan minta pada Allah ataupun bukan minta pada Jesus, tapi mereka sebut nama-nama saint ataupun Santa. Bila hari Christmas, mereka minta pada Santa Claus, minta kepercayaan mereka kan, dia punya iktikad dia, Santa Claus datang bawa hadiah kan, hari Christmas. Yang mana asal Christmas pun juga adalah daripada agama pagan, bukan daripada Kristian pun. Bid'ah dalam agama Kristian. Dalam Bible tak ada cerita pun Christmas, tak ada. Tidak ada pun disebut hari lahir Jesus ini 25 Disember, tak ada. Okay. Kemudian perenggan yang terakhir muka 26 tu, kunci kepada sistem perubatan Cina ialah konsep dan prinsip yin dan yang. Ini sampai sekarang, sampai pada hari ini pun mereka percaya pada konsep yin and yang, yin dan yang, yang merupakan simbolik kepada keseimbangan antara elemen-elemen dalam alam semesta yang ada hubung kaitnya dengan tubuh badan manusia. Kemudian konsep-konsep yang paling penting yang diambil daripada falsafah alam semula jadi Cina selain yin dan yang ialah konsep lima fasa, wu zing ataupun qi. Qi, tahu qi? Pernah dengar tak qi? Qi ni tenaga dalaman. Manusia ni dipercayai kita ni ada tenaga dalaman, tenaga batin. Sama tak dengan kepercayaan tenaga batin orang Melayu? Sama. Ada kekuatan batin. Itu ada pusat-pusat rawatan yang menggunakan konsep apa? Tenaga dalaman. Tapir diri antaranya, Batamim, jarak jauh. Dia perubatan juga dan dalam masa sama dia ilmu persilatan. Tapi silat dia ada macam sikit. Orang tak dan nak pukul dia dah terpelanting. Dia dah jauh je. Orang datang je, wah, macam tu je. Orang tu dah terpelanting ke belakang. Ini kononnya tenaga dalaman, tapi sebenarnya adalah jin. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak rawat orang-orang yang pernah terlibat dengan persilatan ni, aduh, jenuh. Dia punya jin dia macam, dia macam sikit. Saya pernah rawat orang yang pernah belajar silat. Masalah dengan silat, silat ni dari segi praktikal tak ada masalah. Saya sendiri pun juga belajar silat dulu, tapi tidak adalah kita kata elemen-elemen apa ni, jampi-jampi serapah ni, tak ada. Cuma masalahnya masih lagi banyak perguruan silat yang masih mengamalkan wirid-wirid ataupun jampi-jampi. Kan, amal zirid, wirid ni sekian-sekian, untuk apa fadilatnya? Untuk kekuatan badan lah, untuk kebal lah dan sebagainya. Ini yang menjadi sebab mengapa mereka ni mudah didampingi oleh jin. Allahu a'lam bishawab. Baik, perubatan yin dan yang ni apa dia sebenarnya? Yin dan yang ni, yin muka surat 27, perenggan yang kedua, yin dikatakan bersifat feminin, lembut, sejuk, lembap, mudah menerima, gelap dan dikaitkan dengan air. Manakala yang pula disifatkan sebagai maskulin, kering, panas, kreatif, cerah dan dikaitkan dengan api. Kesihatan manusia dikatakan bergantung kepada keseimbangan antara yin dan yang selain faktor-faktor lain seperti angin, hujan dan kecerahan siang hari. Maka secara keseluruhannya ada 6 penyakit yang mempengaruhi kesihatan seseorang. Ini kepercayaan dia. Okay. Yang mana enam perkara ini boleh mempengaruhi keseimbangan qi dalam badan, tenaga dalaman manusia. Nampak tak? Padahal kita sebagai Muslim, orang Islam, kita percaya apa? Kita percaya bahawa la quwwata wala la haula wala quwwata illa billah. Tenaga kita ni tidak datang dengan sendirinya, tetapi daripada Allah SWT. Allah yang memberi kita roh. Kita tak percaya pada qi, tapi kita percaya pada roh. Qi ni sebenarnya ialah roh sebenarnya. Bagi saya lah, pendapat saya, kepercayaan mereka pada qi ini ialah roh yang mereka masukkan dengan qi ini. Cuma mereka translate, mereka interpretkan sebagai tenaga dalaman. Yang mana dia mesti seimbang. Bila dia seimbang, maka dia boleh melakukan perkara yang luar biasa. Dia boleh tolak orang dengan daripada jauh kan. Dia boleh tolak abang zaman ni kita ni. Oh, macam ni je. Pum. Dia dah terpelanting jauh belakang. Boleh tengok dalam YouTube banyak video-video ni. Bukan di Malaysia saja tuan-tuan. Fenomena ni di seluruh dunia ada. Di UK ada, di US ada, di China ada, semua ada. Tok guru-tok guru yang kononnya ada tenaga dalaman ni. Bukan Malaysia je. Ramai. Lepas tu ada satu video ni. Dia, tok guru ni, dia daripada, tak silap, Hong Kong ataupun China. Dia mengaku yang dia ada tenaga dalaman ni, qi ni. Dia boleh kontrol. Tak ada video dia tunjuk anak-anak murid dia nak serang dia, tak boleh. Jatuh, semua jatuh. Tak sempat nak pukul dah jatuh. Tak sempat nak pegang dah jatuh. Satu hari ni, subhanallah, Allah nak tunjuk. Allah nak tunjuk. Ada seorang MMA fighter, mixed martial art. Dia cabar sifu ni. Dia setuju lah. Baru sekali dah dia dah jatuh. MMA fighter ni, dia pergi tumbuk, dia belasah sampai berdarah hidung kawan tu. Menunjukkan bahawa dia tidak berkesan pada orang luar. Teknik dia tu tak berkesan pada orang luar. Kenapa? Sebab orang luar macam kita ni, kalau kita serang orang tu, kita boleh pukul dia, kita boleh belasah dia. Kenapa? Sebab kita tidak mengamalkan wirid yang dia ajar. Kita tidak diajar oleh dia. Sebab anak-anak murid dia, mereka ada mengamalkan zikir-zikir tertentu. Dan ditanamkan kepercayaan tentang adanya tenaga dalaman ni. Jadi ia sebenarnya adalah refleks pada psikologi. Dan juga dibantu dengan jin. Ada satu video yang menarik, yang mana di satu tempat yang saya tak pasti dekat negara mana, ada seorang syekh yang datang ke gelanggang perguruan benda yang macam ni. Saya tak pasti dekat mana negara tu, tapi syekh ni orang Arab. Mula-mula video tu tunjuk orang tengah berlatih lah benda yang macam tu lah, macam ilmu persilatan yang tak pegang ni, yang tak sentuh-sentuh ni kan, orang pelanting. Lepas tu syekh ni datang dan dia baca simple je. Dia masuk gelanggang tu, dia kata apa? Dengan suara yang nyering, dia kata apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Semua anak-anak murid atau dengan tok guru dia sekali menggelupu. Sebab jin yang ada dalam tubuh mereka bereaksi. Maksudnya terbukti bahawa amalan-amalan begini, dia ada jin yang masuk dalam tubuh mereka. Okey. Okey, perubatan India pun boleh bacalah. Okey, perubatan India ni berkait rapat dengan perubatan Melayu. Nanti kita akan tengok, bila kita masuk perubatan Melayu, kita akan tengok hubung kaitnya. Perubatan Hindu ni berdasarkan Ayurveda. Ayurveda ni himpunan teks-teks kitab-kitab suci orang Hindu. Ini yang dikuasai oleh Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik dia banyak petik Veda ni kan. Dalam Veda dia kata ada rujukan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab Veda. Ramalan tentang adanya nabi akhir zaman. Yang menariknya tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam banyak kitab suci. Kenapa? Sebab kitab-kitab ini boleh jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada asalnya. Seperti mana Injil, Taurat dan sebagainya. Tetapi kemudian diselewengkan oleh manusia. Ataupun boleh jadi agama-agama lain, mereka ada tukang tilik masing-masing. Kan? Tukang nujum ataupun tukang tilik. Yang mana mereka ini berinteraksi dengan jin. Dan jin-jin, kalau kita baca surah Al-Jin, mereka ini boleh pergi ke langit yang pertama dan boleh mencuri berita daripada langit. Termasuklah berita adanya Nabi akhir zaman. Okay. Di Ayurveda, ada kaitannya dengan Dhanwantari, yang dianggap sebagai dewa perubatan Hindu. Dhanwantari. Nampak tak? Agama-agama pagan ni, dia semua bidang ada dewa masing-masing. Kalau dalam budaya Greek, agama Greek, mereka percaya ada dewa untuk kematian. Dewa, nama dia dewa, saya tak ingat nama dia. Kepercayaan mereka lah. Dewa, kalau yang menjaga laut, dewa Neptun. Nah, dewa Neptun. Kalau dewa perang, Apollo. Jadi setiap bidang tu ada dewa masing-masing. Nah, kalau di Indonesia ataupun di Nusantara, Nyi Roro Kidul. Ha, dewa laut. Nyi Roro Kidul. Kalau gunung berapi pula, dia ada dewa dia sendiri, penjaga dia sendiri. Ini kepercayaan daripada, pengaruh daripada agama-agama pagan. Penyakit-penyakit pada zaman Pra-Veda dan pada zaman Veda, iaitu antara 6,000 ke 700 sebelum Masihi, dikaitkan dengan kuasa sakti, magis dan sebagainya. Maka kaedah rawatannya adalah terdiri daripada doa-doa untuk memuja kuasa-kuasa sakti, ritual keagamaan, azimat, tangkal dan sebagainya untuk melawan kuasa magis yang jahat. Okay. Itu adalah dia punya amalan dia. Sekali lagi kita tengok ada persamaan antara setiap tamadun ni, jampi mentera tak boleh dipisahkan. Mesti ada jampi dan mentera. Sebab itulah pada asalnya, sehinggalah ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada awal Islam ruqyah ini dilarang. Ruqyah dilarang. Kemudian datanglah satu rombongan, satu Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Mereka kata, "Ya Rasulullah, ada saudara kami telah disengat oleh binatang dan kami pun melakukan ruqyah. Padahal engkau telah melarang kami daripada melakukan ruqyah." Dan Nabi kata kepada mereka, "I'ridu ruqakum." Tunjukkan pada aku kamu punya ruqyah tersebut. Bacakan, aku nak dengar macam mana ruqyah kamu. Kemudian Nabi kata, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Tidak mengapa bagi jampi yang tidak ada syirik di dalamnya. Ini adalah prinsip yang jelas. Maksudnya Nabi membenarkan ruqyah jampi ini, tetapi dengan syarat tidak ada unsur syirik. Jelas. Okay. Kemudian perenggan yang terakhir, muka surat 30 tu, perenggan yang pertama. Okay. Para doktor India purba juga percaya bahawa gangguan pada pelbagai unsur dalam tubuh boleh mencetuskan penyakit, iaitu angin vayu. Kan angin vayu kan? Dia perkataan Sanskrit, vayu. Hempedu, pita, lendir, kafa dan darah, rakta. Tiga unsur ni, hempedu, lendir, darah dan angin. Besar kemungkinan teori inilah yang dibawa oleh para pengembara ke tanah Yunani dan seterusnya menjadi asas kepada idea empat unsur ataupun four humors. Okey, idea empat unsur, four humors dalam badan manusia ini sangat-sangat popular sehingga berleluasa selama 2000 tahun. Orang zaman dulu percaya penyakit kita dalam badan kita ni, kalau kita demam ke, sakit kepala ke, sakit perut dan sebagainya, adalah disebabkan ketidakseimbangan empat unsur ini. Lendir, hempedu, darah dan angin. Kalau tamadun Hindu, angin. Tapi kalau tamadun Yunani, darah, lendir, hempedu kuning, hempedu hitam. Empat unsur. Yang mana perkara ini mempengaruhi para ulama Islam selepas itu. Antaranya ialah Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi turut menyebutkan empat unsur ini dalam kitab dia Tibbun Nabawi. Okey, dalam Islam ada dua kitab utama yang menjadi rujukan dalam Tibbun Nabawi. Nama sama, Tibbun Nabawi oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan Tibbun Nabawi oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dua kitab ni dengan nama yang sama, Tibbun Nabawi. Tapi cara penyusunan penulisan berbeza. Ibn Qayyim lebih details, lebih tebal bukunya. Az-Zahabi lebih kepada riwayat. Dia banyak mendatangkan hadis-hadis dan approach dia, pendekatan beliau lebih berbeza, agak berbeza dengan Ibn Qayyim. Cuma dalam Az-Zahabi punya kitab masih lagi terpengaruh dengan idea empat unsur. Dia sebut darah, dia sebut tentang al-blagam. Dalam bahasa Arab disebut blagam. English disebut phlegm. Dan juga hempedu, hempedu hitam, hempedu kuning. Beliau menyebutkan dalam kitab itu. Perubatan Yunani kuno sama jugalah, boleh baca sendirilah. Okay. Dia ada persamaan dengan Mesir, kepercayaan pada Asclepius. Asclepius ni, kalau kita perasan tak, kalau simbol hospital ataupun simbol bidang perubatan, ada satu tongkat yang mana ada ular berlingkar. Sebenarnya itu berasaskan legenda Asclepius ni ataupun Imhotep. Sebab dikatakan dia ada tongkat. Dia ada tongkat dengan ular. Okay. Apa signifikan ular ni? Dipercayai bahawa orang Greek percaya ular ni makhluk Allah yang boleh, dia kan boleh berjala ataupun menjala di atas tanah, yang mana ular ni kalau sakit dia boleh cari ubat dia sendiri. Kalau dia sakit dia boleh cari ubat dia sendiri. Dia tahu akar-akar kayu dan sebagainya. Ular ni boleh kenal pokok ni untuk sakit apa dan sebagainya. Itu kepercayaan mereka, yang mana kepercayaan ini diwarisi oleh bomoh-bomoh Melayu sampai sekarang. Terus saya kata, kena belajar, kena mengaji sejarah perubatan zaman dulu sampai zaman sekarang untuk kita faham subjek ni. Okey, itu saya kata tadi, tengok muka surat 31 tu kan. Muka surat 31, Asclepius dikatakan sebagai anak kepada dewa Apollo. Dia dikatakan mampu mengubati penyakit dan seterusnya, dianggap sebagai dewa penyembuhan orang Yunani kuno. Dan simbol dua ular yang berlingkar pada tongkat yang menjadi simbol bidang perubatan sehingga ke hari ini adalah dicipta olehnya. Ini kerana dia mendapati sifat ular yang mampu memperbaharui dirinya sendiri dan mampu mencari kuasa penyembuhan pada tumbuh-tumbuhan. Dikatakan bahawa para pesakit yang tidur di dalam makamnya, di makam Asclepius ni dekat Greek, boleh melihat dewa tersebut dalam mimpi mereka dan menerima nasihat tentang rawatan yang perlu mereka lakukan, bahkan menerima rawatan ataupun pembedahan dalam mimpi. Nampak tak? Baru-baru ni tuan-tuan, bukan baru-baru jugalah, beberapa tahun lepas, ada seorang pesakit yang beritahu saya, suami dia belajar dengan seorang ustaz. Ustaz ni agak popular juga, yang mana sebelum ni orang tak kata ustaz ni ustaz sunnah, dia berada seberang, tapi sebenarnya bukan, dia bukan ustaz sunnah. Kaedah-kaedah dia banyak, kaedah-kaedah yang bid'ah. Dan dia kata ustaz ni ajar dia teknik membunuh jin dalam mimpi. Teknik membunuh jin dalam mimpi. Dia kata sejak dia buat teknik tu, dia sembuh daripada penyakit dia, kononnya. Ustaz ni ajar solat 2 rakaat sebelum tidur. Dalam solat tu, dalam doa tu, doa minta Allah Ta'ala jumpakan dia dengan jin-jin dalam mimpi dia. Jin-jin yang kacau dia lah, yang sihir dia dan sebagainya. Kemudian minta disediakan senjata dalam mimpi tersebut. Jadi bila tidur, dia mimpi betul-betul nampak jin tersebut, dan dia ada pedang. Nampak pedang tu, dia pun pancung semua jin tersebut, kononnya. Pertama, saya nak komen. Yang pertama, kita dilarang untuk meminta agar dijumpakan dengan musuh dalam Islam. Jangan minta untuk berjumpa dengan musuh. Tapi kalau terjumpa, kalau dah tak boleh dielakkan, jangan berundur, pantang berundur, perang habis-habisan. Tapi nak minta jumpa musuh ni, syaitan kan musuh kita. Allah sebut innahu lakum aduwwum mubin, bahawa sesungguhnya dia, yakni iblis, syaitan, bagi kamu ialah musuh yang nyata. Lakum aduwwum mubin. Jadi kita ni tak boleh minta jumpa dengan jin, tak boleh. Nak minta berharap agar berjumpa dengan syaitan, tak boleh. Yang kedua, sekali lagi, dalam mimpi, mimpi tak boleh jadi sandaran, mimpi tak boleh dijadikan sebagai hujah. Yang ketiga, kita tidak disuruh untuk membunuh jin. walau apa keadaan sekalipun, tanpa hak. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dia bagi fatwa, dia kata membunuh jin tanpa hak sama dengan membunuh mana-mana jiwa tanpa hak. Membunuh manusia, membunuh binatang, membunuh tumbuhan tanpa hak. Tiba-tiba kita kata, tengok pokok ni kan, elok je pokok duduk kat situ, tiba-tiba kita cabut, cabut tanpa hak, haram. Melainkan untuk tujuan-tujuan tentulah, mungkin nak besarkan rumah ke, nak besarkan jalan, ada terpaksa potong-potong lah. Ataupun bunuh binatang, kambing katakan. Walaupun kambing tu halal tu kita sembelih, tapi saja-saja nak sembelih, suka-suka. Bukan tujuan nak korban, bukan tujuan akikah, bukan tujuan makan. Saja nak buang apa ni, nak membazir macam tu saja. Haram. Walaupun dengan bismillah ya Allahu akbar pun dia sembelih pun, tapi saja-saja nak bunuh macam tu saja tanpa hak, tak boleh. Manusia. Saja-saja nak bunuh tanpa hak. Tak ada sebab nak bunuh, saja bunuh. Tak boleh. Melainkan kalau dia dihukum kisas ataupun perang dan sebagainya, ataupun mempertahankan diri, dia serang kita, kita pertahankan diri, tiba-tiba terbunuh, itu cerita lain. Tapi saja-saja nak bunuh jin. Tapi jin ni jahat ustaz, dia sihir orang. Yalah dia sihir orang, tapi apa hak awak nak bunuh dia? Tak ada hak. Jadi tetap hukum dia haram. Jadi tiga benda ini untuk kata hujah bagi menjawab kaedah yang batil sebegini. Yang mana tuan-tuan, kalau kita boleh berdoa semudah itu dengan Allah Ta'ala, nak jumpa dengan jin dalam mimpi, dan kita pun jumpa jin dalam mimpi, kenapa susah sangat nak jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi? Berapa ramai yang berdoa, berapa ramai yang minta, yang berhajat nak minta jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nak tengok Rasulullah dalam mimpi? Sebab Nabi kata, man ra'ani fil manami qad ra'ani fa inna syaitan la yatamasidu bih. Siapa-siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sesungguhnya dia telah melihat aku, sebab syaitan tidak boleh menyerupakan dirinya dengan aku. Betul tak? Jadi apa poin dia? Tidak ada sebab yang jelas untuk kita minta jumpa dengan jin dalam mimpi. Dan of course tidak ada berhenti minum. Okey. Baik, kita berhenti berapa minit? 10 minit. Kita berhenti rehat untuk 10 minit, kemudian kita akan sambung semula insya-Allah.